الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Qanafidin azzakumullah. Setelah kita menjelaskan sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, sebagai al-taifah al-mansurah, kelompok yang senantiasa dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan sore hari ini saya membawakan keterangan beberapa imam kita terdahulu untuk menguatkan apa yang tersampaikan tadi, supaya jangan difahami keterangan tadi semacam dongeng biasa, namun sungguhnya ikhwan fillah azzakumullah, apa yang saya sebutkan tadi itu merupakan ringkasan dari apa yang dijabarkan, diuraikan oleh para ulama kita yang terdahulu maupun yang sekarang ini. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam besar dari Andalusia yang sekarang Spanyol. Beliau ini, fanafidina azakumullah, salah seorang muridnya Ibn Abdul Barr Al-Andalusi. Beliau menyatakan dalam kitab beliau Al-Fasl Hil Milali wa Nihal, beliau menjelaskan tentang siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Dan dari keterangan para ulama ini, khana fitina azakumullah, menggambarkan kepada kita bahwasannya pengertian atau makna Ahlus Sunnah itu satu, tidak pernah berubah sepanjang zaman, sepanjang masa. Tidak pernah berubah dengan perubahan kondisi atau situasi. Namun satu, tetap, dan barang siapa yang sesuai dengan makna atau pengertian Ahlus Sunnah tadi, maka dia sebagai Ahlus Sunnah. Dan barang siapa yang kemudian melenceng jauh dari makna Ahlus Sunnah, maka dia bukan sebagai Ahlus Sunnah walaupun mengaku dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Beliau menjelaskan dalam kitab tadi, Ahlus Sunnah alladzina nadhkuruhum ahlul haq. Ahlus Sunnah itu orang-orang yang akan kita sebutkan nanti Mereka itu ialah ahlul haq, orang-orang yang membawa panji kebenaran. Wa man adahum fa ahlul bid'ah. Sementara yang selain mereka, maka dia termasuk ahli bid'ah. Kemudian menjelaskan siapa al-sunnah itu. Beliau mengatakan, fa'innahum as-sahabatu radiyallahu ta'ala anhum. Maka sesungguhnya al-sunnah ialah para sahabah radiyallahu ta'ala anhum. Wa kullu man salaka nahjahum min khiyari tabi'in. Dan siapa saja yang menelusuri jejak langkah mereka, jejak langkahnya para sahabah dari kalangan para tabi'in yang terbaik. Tabi'in generasi yang setelah para sahabat. Summa ashabul hadis. Wa man ittaba'ahum min al-fuqaha jailan fa jaila ila yaumina hadha. Kemudian al-sunnah wa jamaah itu juga ialah ashabul hadis. Yani para ulama ahli hadis. Dan orang-orang yang ikut dengan mereka dari kalangan para fuqaha ahli fiqh generasi demi generasi sampai hari kita sekarang ini, kata beliau. Wa man iqtada bihi min al-awam fi syarqil ardi wa ghardiha rahmatullahi alaihim. Dan siapa saja yang sejalan dengan mereka, sejalur dengan mereka dari kalangan orang-orang awam, kaum muslimin secara umumnya, baik yang di timur bumi ini atau yang di barat bumi ini, semoga Allah merahmati mereka semua. Demikian penjelasan dari Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Sangat gamblang dan jelas menjelaskan kepada kita siapa al-sunnah itu. Yaitu sebagaimana yang saya gambarkan tadi, al-sunnah wal jamaah ialah kepanjangan tangan dari dakwah para anbiya wal mursalin yang meneruskan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dipelopori langsung oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka siapa saja, baik dia itu ahli hadis atau dia itu ahli fikih atau dia itu ahli tafsir atau dia itu ahli bahasa, ahli nahwu, apakah dia itu seorang mujahidin yang berjihad fi sabilillah, ataukah dia para pencari ilmu, ataukah dia itu orang-orang awam kaum muslimin, baik dia orang pemerintahan atau rakyat jelata biasa, kalau mereka semua sejalan, sejalur dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di setiap masa, di sepanjang zaman, setiap generasi, maka dialah yang namanya ahlu sunnati wal jamaah. Wabih, sangat jelas sekali keterangan dari Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala ini. Lebih tegas, khanafitina azakumullah, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, sebagaimana disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Ketika beliau menjelaskan tentang definisi ahlu sunnah, siapa ahlu sunnah itu? Beliau mengatakan, humul mutamassikun di kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa mattafaqa alaihi sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Ahlu sunnah ialah setiap orang, siapa saja, tanpa terkecuali, siapa saja yang berpegangan dengan Al-Quranul Karim, Kitabullah, berpegangan dengan sunnah Rasulullah SAW, dan apa yang disepakati oleh generasi pertama umat ini dari kalangan sahabat muhajirin atau sahabat ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai yaumul qiyamah nanti. Itu ahlu sunnah. Sepanjang zaman, sepanjang masa, tidak pernah berubah definisinya. Beliau meringkas lagi dalam ucapannya, faman qala fil kitabi was sunnati wal ijma' kana min ahli sunnati wal jamaah. Maka siapa saja yang berpendapat yang berpegangan dengan Al-Quran, As-Sunnah dan kesepakatan para sahabat, maka dia termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Selesai. Hadirin yang dirahmati Allah, penjelasan dari para ulama kita tentang siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah jelas prinsipnya tidak pernah berubah. Maka siapa saja, dari manapun dia berada, apapun sukunya, dari manapun daerahnya, dari manapun negaranya, kapanpun generasinya, kalau dia sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama tadi, berpegangan dengan kitabullah, berpegangan dengan sunnah Rasulullah SAW, dan berpegangan dengan kesepakatan para sahabat dan orang-orang yang sejalan dengan mereka sampai yaumul qiyamah nanti, maka dialah Ahlussunnah wal Jamaah, golongan yang selamat, yang diselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, diselamatkan dari berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan, dan nanti di yaumul qiyamah diselamatkan dari api neraka. Masya Allah. Hadirin ikhwan fillah azakumullah. Sehingga dari definisi ini ikhwan fillah azakumullah, sangat gampang kita menilai orang Ahlussunnah. Kalau ada orang yang mengaku sebagai Ahlussunnah, lihat bagaimana prinsipnya. Lihat bagaimana amalannya. Bagaimana muamalahnya. Bagaimana ibadahnya. Kalau sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan pengamalan para sahabat, dia Ahlussunnah. Kalau tidak, maka dia hanya semata-mata mengaku saja. Dan ini yang paling banyak. Orang yang semata-mata mengaku. Semata-mata mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Nebeng nama. Namun sungguhnya mereka jauh dari prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga ada salah seorang penyair menyatakan. Membuat permisalan dalam bentuk bait-bait syair. Dia mengatakan. Kullun yad'i waslan bilayla. Walayla la tuqirru lahum bidhaka. Masing-masing orang mengaku punya hubungan cinta dengan si Laila. Ya, nah si Laila ini contoh permisalan perempuan yang sangat cantik. Sehingga semua orang yang melihatnya langsung terpikat. Tertarik. Sehingga semuanya mengaku cinta pada si Laila. Itu pacar saya itu. Kalau kata remaja sekarang ini. Pacar saya itu. Itu kekasih saya itu. Oh, saya punya hubungan cinta dengan dia. Al-Muhim gitu. Padahal. Walayla la tukirru lahum bizaka. Para si Layla ini. Tidak menyetujui hubungan mereka. Mereka aja yang sok GR. Sok ngaku cinta dengan si Layla. Si Layla cuma satu pacarnya. Cuma satu pacarnya. Demikian pula ya karena kita na'azakumullah. Setiap kelompok, setiap aliran, setiap golongan, mereka semua mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa ya ikhwan? Sebab Ahlussunnah inilah profil sosok kaum muslimin yang membawa bendera kebenaran. Semuanya mengaku, saya Ahlussunnah, saya Ahlussunnah, saya Ahlussunnah. Padahal amalannya mereka tidak sesuai, tidak cocok, tidak persis seperti pengamalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Kayak tadi itu. Jamaah kompor, Roslimut. Kalau lagi kaum muslimin membutuhkan bantuan, lari, semburat. Lagi ayam, tenang, datang lagi. Iya kan? Ayo. Jamaah kompor ya, Pak. Ngakut dari Ahlussunnah, kamu lihat. Bagaimana amalannya? Ternyata amalannya, ikhwan fillah azakumullah, mereka meyakini bahwasanya kalau orang itu telah khuruj, keluar, mengadakan apa namanya pengembaraan sebagai musafir selama 3 hari, masya Allah ya akhi, hebat kamu ya akhi, 3 hari, masya Allah, jihad 3 hari ya akhi. Ada yang semangat, saya mau seminggu, masya Allah ya akhi, bagus itu, jihad selama seminggu. Saya mau 3 bulan, Pak, 3 bulan. 3 bulan saya mau ITB, India, Pakistan, Bangladesh. 3 bulan. Masya Allah, kamu seorang syekh. Kamu telah mendapatkan pahala yang sangat besar, mengalahkan pahalanya orang lagi jamaah haji. Hah? India, Pakistan, Bangladesh. IPB. Kalau sudah IPB, kalah. Syekhun kabir. Hah? Jadi syekh yang dituakan, yang dihormati, yang masya Allah, besar pahalanya. Kalah haji. Ayo. Kamu lihat, apakah ada contohnya? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau memerintahkan para sahabatnya, kaum muslimin, untuk berbuat yang seperti itu, mengembara 3 hari atau 7 hari atau 40 hari atau 3 bulan. Nah, ada apa? Dari mana itu? Yang namanya dakwah dari mulai keluar dari perutnya ibu sampai kamu mati, itu dakwah. Hah? Enggak ada istilah cuma 3 bulan. 4 bulan, apalagi apa namanya dengan semangat dikasih pahala yang banyak. Dari mana pahalanya? Dari mana pahalanya itu? Kalau pahalanya dari mimpinya Muhammad Ilyas, ya mungkin. Tapi kalau pahalanya minallah, pahala dari Allah Taala, tidak pernah ada satu ayat atau satu hadis yang menjelaskan pahala khurus ITB. Tidak ada. Tidak ada ya, Pak. Hah? Menunjukkan kepada kita ya khana fitina asyakumullah. Mereka-mereka ini melenceng dari prinsipnya rusunah. Apalagi mereka ini ya khana fitina asyakumullah. Terkenal kelompok yang tidak pernah mau menyentuh kaum muslimin. Menyentuh perkara-perkara yang sangat penting pada kaum muslimin. Dakwahnya ya segeram. Biarlah umum-umum saja. Kalau kaum muslimin lagi minum-minuman keras, begini masuk begini, dibiarkan sama mereka. Kalau perlu, tambahin lagi botolnya. Tambah lagi, Mas. Nah. Loh, kok tambahin lagi? Dia kan menyenangkan dia terlebih dahulu. Biar dia senang sama kita. Nah, simpati sama kita. Setelah simpati, baru kemudian didakwai. Masya Allah. Nah, kata saya, Pak. Dikasih dulu botol, apa namanya, Sofi. Nah, dikasihkan sama dia gitu. Bahkan dikisahkan oleh para ulama kita, ya Nabi Tina Azzaikumullah, mereka ingin mendakwai orang-orang yang tawaf di kuburan. Di kuburan, di tawafi. Kayak Ka'bah, tawafi. Itu bukan kemudian mengingkari. Nah ya Pak, itu tawaf. Tidak wataf lagi. Itu tawaf. Tawaf juga sama mereka tawaf. Sampai betul-betul mereka itu simpati dengan mereka, dengan jamaah tabligh ada, baru kemudian didakwai. Pengertian didakwai maksudnya diajak khuruj. Ya Allah, ya akhir 3 bulan khuruj, dakwah. 3 hari ya akhir. Ya Allah, sepekan. Ya Allah, ITB. Allahumma musta'an. Padahal Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah mencontohkan yang demikian ini. Wa qadara nabiy kita asakumullah. Yang lainnya, mereka semuanya mengaku sebagai ahlus sunnati wal jamaah, namun ahlus sunnati wal jamaah cuma satu. Berseberangan dengan mereka semuanya. Allahu musta'an. Kemudian yang hadir di nasakumullah. Bila telah difahami bersama siapa ahlus sunnah wal jamaah itu, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kira-kira apa ciri-cirinya ahlus sunnah itu? Sifatnya bagaimana, Ustaz? Supaya gampang dikenali. Hah? Gimana jawabannya? Ciri-cirinya apa? Misalkan ciri-cirinya dia pakai tongkat putih. Apa ciri-cirinya dia pakai imamah putih? Apa ciri-cirinya dia apa bagaimana? Misalkan rambutnya itu begini. Hah? Punggung atau bagaimana? Ciri-cirinya bagaimana? Hah? Ada nggak ciri-ciri ahlus sunnah? Ciri-ciri khusus ahlus sunnah. Yang dengan itu orang bisa mengetahui, ini ahlus sunnah ini. Langsung, ini ahlus sunnah ini. Hah? Ya kalau berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, prinsipnya mereka itu. Nah, ciri-cirinya. ciri-ciri. Nah, apa kemudian difahami ahlu sunnah itu ialah orang yang pakai apa namanya turban, jubah putih, kemudian berjenggot putih semua, pakai turbannya putih, pakai tongkat berjalan begini, eh? Ahlu sunnah, atau bagaimana? Ya apa? Eh? Atau bagaimana? Hah? Agak lah, jadi nggak punya ciri khusus. Hah? Misalkan makanannya khusus, ciri khas makanannya begini, atau minumannya begini, pakaiannya begini, itu bagaimana? Hah? Allah musta'an, lo gak ngerti kan? Nggak ngerti. Kita tahu ciri-cirinya. Terus bagaimana caranya kamu mengetahui ahlu sunnah? Ini apa? Padahal ini harus kita cari. Satu, golongannya harus kita cari ya, Pak. Sofia golongannya selamat. Iya, ciri-ciri ini. Ini bukan sunnah. Nggak punya ciri-ciri khusus. Nggak masih pakai imamah. Nggak masih pakai jubah. Nggak masih. Makanannya biasa makan kambing. Eh, lansanan ya Pak. Perlu diingat bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah mereka tidak memiliki ciri khas khusus yang membedakan mereka dengan kaum muslimin yang lainnya. Mereka itu tidak punya potongan rambut khusus. Mereka itu tidak memiliki gaya model pakaian khusus. Tidak memiliki pula makanan khusus. Tidak ya. Tapi prinsip mereka cuma satu. Yang dijawab sama teman-teman tadi itu. Cuma satu ya. Ihya' sunnah. Dalam rangka mewujudkan, menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga penampilan mereka. Secara zahir, baju-baju mereka. Ialah baju-baju yang sesuai dengan sunnahnya Rasul SAW. Yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kana ahabba siyadi ila nabi sallallahu alaihi wasallam al-qamis, baju yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah gamis. Gamis itu panjang. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan hullat yamaniyah, perhiasan Yaman. Hullat yamaniyah kan baju Yaman, itu semacam sarung tetapi panjang gitu aja. Kayak pakaian ihram. Tapi dia warna-warni. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya putih. Bahasa. Naam. Wajah ada banyak sarung. Lafaz. Perkara yang boleh. Yani yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Yang tidak menyerupai orang kafir. Penampilan akhirnya. Mereka memelihara jenggot. Sebab jenggot ini. Hanabitina azaikumullah. Merupakan perintah Rasulullah SAW. Yang fulliha. Wahariful Majus, panjangkan jenggot kalian dan selisihlah orang-orang Majusi itu. Wafir riwayatin wahariful musyrikin, selisihlah kaum musyrikin itu. Naam. Adalah jenggot, ini merupakan sunnahnya Rasul SAW. Kemudian, bajunya, atau jubahnya, atau celananya, atau sarungnya, di atas mata kaki. Ini sunnahnya Rasul SAW. Dia mengatakan, Ma asfala minal ka'baini, fasin nar. Yang di bawah mata kaki di neraka tempatnya. Ini ancamannya Rasul. Ya kalau pakaian atau baju atau jubah atau sarung sampai melebihi mata kaki, itu ancaman neraka. Ancaman neraka. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau dalam keadaan sekarat habis ditusuk sama seorang majusi, ada salah seorang pemuda datang memuji sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Umar melihat pemuda itu bajunya di bawah mata kaki, dia mengatakan, ya fata irfa izarak, angkat tinggikan sarung kamu, tinggal lagi, tambah lagi, tinggal lagi, tambah lagi, sampai nisfu saq, setengah betis. Dia mengatakan, ya inilah sunnahnya Rasulullah SAW. Hadirin, Secara zahir mereka berpenampilan sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara batin prinsip mereka prinsipnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagaimana kaum muslimin yang dulu, sebagaimana para sahabat, sebagaimana para tabi'in, para sahabat tabi'in, sebagaimana para ulama setelah mereka, tidak punya ciri khas tertentu. Beda dengan kelompok-kelompok yang lain. Kalau kelompok Darul Arqam, mereka itu biasanya pakai imamah hitam. Di tengah-tengahnya itu ada kayak tumpengnya. Tahu tumpeng ya? Itulah tumpeng nasi yang mengerucut. Nah, itu orang Jawa bilang nasi tumpeng. Imamahnya dibikin begitu. Oh, tengah-tengahnya itu ada kayak tumpengnya begitu. Nah, iya. Ada khasnya mereka. Tidak ada itu kongsi. Paham ya? Aywa. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Kemudian dengan Nabi Tina Azzaikumullah, yang terpenting di sini ialah untuk mengetahui seseorang itu ialah seorang ahli sunnah ataukah bukan, itu dilihat dari segi prinsip ini. Kalau semata-mata penampilan zahir, mungkin banyak yang sama. Orang-orang jamaatul jihad yang melakukan tindakan-tindakan teror, bom sana, bom sini, mereka semuanya sama. Mereka berjenggot, mereka menggunakan imamah putih, pakai kerangsua putih, mereka berjubah, mereka pakai yang jas betis, sama ya Evan. Jangankan mereka orang Syiah, Syiah Rasulullah, cucunya orang Majusi, itu pakaiannya sama. Mereka pakai jubah, ah, kadang pakai jenggot, oh, pakai imamah, kemudian pakai kisah, begitu besaran, masya Allah begitu. Mirip, sama tablet, tidak begitu. Saya jamis, saya jubah, oh, pakai imamah, masya Allah, jenggotan. Ah, ada apa ya, hampir sama. Kalau secara piramid bahwa itu amin, harta sama ya, kan. Tetapi untuk membedakan, ini ahlus sunnah, ini bukan, itu dilihat dari prinsip ini. Maka dalam kesempatan ini, konfetti nasakumullah, kita akan menyampaikan sedikit prinsipnya ahlus sunnah wal jamaah, yang dengan itu kita akan bisa menilai, melihat ini ahlus sunnah, ini bukan ahlus sunnah. Prinsip mereka, konfetti nasakumullah, yang mendasar, aslun asil, prinsip yang amat sangat mendasar pada mereka ialah ar-ruju'u ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam beragama, dalam mengamalkan agama ini. Ini mana bikin azakumullah. Banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Di antaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, menegaskan kewajiban untuk ini. Allah menegaskan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya, qalilan ma tadhakkarun. Allah mengatakan, ittabi'u, ikutilah kalian, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian, dan kalian jangan mengikuti yang selainnya, sebagai wali, sebagai teman, sangat sedikit sekali kalian mau ingat. Ayat ini, hadirin azakumullah, di dalamnya ada perintah kepada segenap kaum muslimin semuanya untuk ittiba', mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang Allah turunkan ialah Al-Qur'anul Karim sebagai firman-firman-Nya dan juga sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadahu. Ini ayat yang sangat tegas sekali yang menunjukkan bahwasanya kita diwajibkan untuk ar-rujuk kembali pada kitabullah dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat yang lainnya disebutkan dalam surah Ali Imran, Allah menjelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian semua wahai kaum muslimin i'tisam, berpegang teguh dengan kuat, berpegangan dengan hablullah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan kalian jangan tercerai-berai. Apa maknanya tali Allah? Disebutkan oleh para mufassirin yang ditafsir hablullah ialah Islam. Ada lagi menafsirkan hablullah, talinya Allah, ialah kalimat la ilaha illallah. Ada lagi menafsirkan hablullah, talinya Allah, ialah Al-Qur'an. Dan ini semuanya karena fitnah asyakumullah tidak pertentangan. Itu semuanya ialah hablullah. Islam ialah hablullah. Kalimat la ilaha illallah ialah hablullah, talinya Allah. Al-Quran juga hablullah, talinya Allah. Hada huwa. Sehingga ayat ini karena fitnah asyakumullah perintah untuk kita semua. Wa'tasimu bihablillah. Hendaknya kalian berpegangan dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan Islam. Dan kalian jangan tercerai-berai. Masya Allah. Dan juga secara khusus kepada Nabi Tina Azzaikumullah. Allah Taala banyak menyebutkan kepada kita tentang keharusan kembali kepada kitabullah dan juga sunnahnya Rasulullah SAW. Ketika kita mendapati adanya ikhtilaf, adanya persengketaan, adanya perseruan, perselisihan. Ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Nisa, Allah menegaskan, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Dan bila kalian bersengketa, berselisih pendapat tentang suatu permasalahan, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, maka kembalikan kepada Allah, وَالرَّسُولِ, dan kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Ditafsirkan oleh seluruh para ulama mufassirin dengan kesepakatan mufassirin, kembali kepada Allah itu artinya kembali kepada kitab sucinya Al-Qur'an. Kembali kepada Rasul artinya kembali kepada Rasulullah semasa hidupnya, dan setelah beliau meninggal dunia kembali kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sehingga ayat ini khanafitina azakumullah juga ayat yang sangat tegas sekali menunjukkan kepada kita anjuran dan perintah untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wafil hadis disebutkan dalam sebuah hadis dengan syarat yang hasan, datang dari banyak para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amrayn. Taraktu fiikum amrayn lan tadillu ba'di abadan in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati." Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kata Rasulullah, "Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selama-lamanya apabila kalian memegangi dua perkara ini, yaitu kitabullah wa sunnati." Kitabullah Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Jaga ya kawan. Menunjukkan bahwasanya ar-rusuk kembali pada kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW min asbabin najah, sebab keselamatan dari penyimpangan, sebab keselamatan dari ketergelinciran. Nah, mifanabitina asyakumullah. Ayat yang lainnya, yang secara khusus memerintahkan kita untuk kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada sunnah beliau, ialah yang disebutkan dalam surat Al-Hasr. Allah menegaskan dalam Al-Quran tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu, maka ambillah ia. Kamu ambil. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fantahu, maka tinggalkan semuanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Sehingga dalam ayat ini khana fitina asyakumullah, kembali kepada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil sunnah beliau sebagai rujukan pedoman, itu merupakan bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau orang tadi mengesampingkan, meninggalkan, mengenyahkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini ada ancaman yang sangat keras. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya, sangat keras ancamannya. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kembali kepada sunnah Rasul sebagai tanda keimanan seorang. Dan sebaliknya pula, kalau orang tersebut tidak mau kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan belum beriman. Disebutkan dalam surah Nisa, Allah menegaskan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah mengatakan, sungguh demi Rabbmu, sungguh demi Allah, mereka semua belum beriman. La yu'minun, belum beriman. Sehingga mereka menjadikan engkau, wahai Nabi, sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang disengketakan di kalangan mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam jiwa-jiwa mereka perasaan yang berat hati. Dan mereka tunduk menerima sepenuhnya terhadap apa yang telah engkau putuskan. Ancaman yang sangat keras. Kalau tidak mau merujuk kepada sunnahnya Rasul, belum beriman dia, belum mukmin orang ini. Dan sebaliknya, kembali kepada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanda keimanan seseorang. Lebih tegas lagi, Allah tabaraka wa taala mengancam siapa saja yang berupaya untuk menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang sangat keras dalam dua ayat. Disebutkan dalam surah Nisa juga, Allah menegaskan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas bagi dia bukti, petunjuk, bimbingan, ilmu, dan kemudian dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka ancamannya dua ya. Ancaman dunia dan ancaman akhirat. Ancaman dunia, Allah mengatakan, nuwallihi ma tawalla. Akan kami palingkan kemana dia berpaling. Kalau dia menentang sunnah Rasul, lebih memilih jamaah tabligh, tablighi, akan dipalingkan kepada jamaah tabligh. Kalau dia menentang sunnah Rasul, memilih ikhwanul muflisin, seorang ikhwani. Wah, kata seterusnya. Kalau dia menentang sunnahnya Rasul, maka akan dipalingkan, cuma dia berpaling. Dia lebih suka kepada kelompoknya, apa namanya, jamaah jihad, jihadi. Kalau dia kepingin masuk pada kelompoknya sururiyah, sururi. Kalau dia kepingin masuk pada kelompok kudiyah, kudi. Kalau dia kepingin masuk pada kelompoknya jahmiyah, maka dia jahmi. Wah, kata. Sesuai dengan segera sendiri. Akan Allah palingkan kemanapun dia berpaling. Ini ancaman yang sangat mengerikan ya kaum. Yani Allah akan menjadikan hatinya menyimpang dari shiratal mustaqim. Lebih keras lagi, ancaman di akhirat, Allah menjelaskan, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan nanti di yaumul qiyamah, orang-orang yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kami masukkan dalam neraka jahannam, dan jahannam itu sejelek tempat kembali. Allahul musta'an. Ayat yang kedua, Allah menegaskan dalam Al-Quran, dalam surah Nur kalau tidak salah ya. Allah menjelaskan, hal yahdari allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Hendaklah berhati-hati siapa saja yang menyelisihi sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perintahnya beliau, dia nanti akan ditimpa fitnah. Dan yang kedua, atau dia akan ditimpa azab yang sangat pedih. Fitnah di dunia, azab di akhirat. Ini semuanya karena bikin azakumullah, ancaman-ancaman yang sangat mengerikan dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada siapa saja yang menentang sunnahnya Rasulullah SAW, yang tidak mau kembali kepada sunnah beliau. Yang ini semuanya karena bikin azakumullah menunjukkan kepada kita wujub, wajibnya kita semua, tanpa terkecuali, kewajiban kita untuk kembali kepada kitabullah dan kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah, dalam beriman, dalam berakidah, dalam bertauhid, dalam keseharian kita. Ar-ruju' ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, dan ini tidak bisa dipisahkan dengan yang pertama tadi, harus satu, yaitu ar-ruju' ila fahmi salafil ummah. Merujuk kembali kepada pemahaman generasi pertama umat ini dalam memahami kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ikhwan fillah na'zakumullah, prinsipnya al-sunnah tidak sembarangan, tidak serampangan dalam menafsirkan Al-Qur'an, tidak serampangan dalam memahami sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi harus merujuk melihat bagaimana keterangan generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para tokoh tabi'in serta para ulama kita terdahulu. Mungkin ada yang tanya, lo kenapa kok harus mereka? Bukankah para sahabat itu juga manusia? Seorang manusia, katong manusia. Iya, mereka manusia, kita manusia. Mereka laki-laki. Lo kok harus dibedakan? Sama-sama manusianya, sama-sama laki-lakinya, sama-sama makan nasinya, sama-sama makan ikannya. Iya kan? Lo kok dibedakan? Kenapa harus kembali kepada pemahamannya para sahabat? Kok enggak pemahaman kita saja? Sama-sama sama. Kenapa? Kenapa? Hah? Agar kalau sekarang enggak dibawa semuanya Rasulullah sallallahu dia mengatakan kita kembali kepada pemahamannya para sahabat itu dikarenakan mereka itu dibawa bimbingannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kaum muslimin semuanya enggak ada yang terbimbing dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Nanti ya, kenapa pikirannya enam samudera lagi nanti. Kenapa mesti yang saya kutub nanti? Mengkafirkan kaum muslimin. Bahaya nanti. Ayo. Ya, hati kalau bicara. Allah minta. Anda. Saya menabar. Jangan oleh. Antum. Ayolah. Lo kenapa harus kembali pada para sahabat? Itu aja. Mereka adalah generasi yang terbaik. Di kita orang, generasi yang terjelek. Begitu. Hah? Masya Allah. Hal yang lainnya. Apa sih, Din? Kenapa, Din? Makanya. Ya, dia mengatakan Evan karena mereka itu adalah generasi yang dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masya Allah. Saya nambahin lagi. Dari belakang, yang mau nambahin. Kenapa harus kembali kepada para sahabat? Jangan diem aja. Ya, baik. Ikut mikir. Jangan saya tahu yang mikir. Ada hubung. Kenapa harus kembali kepada para sahabat? Karena umum kalau pewaris para nabi, apa para ulama juga iya. Riwayatnya kan wal ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu umum. Kata ulama sekarang ini, ulama-ulama kita sekarang ini pewaris para nabi. Oh, doai. Sama saja. La ya Allah. Gimana, Pak? Silakan, Pak. Kenapa harus pada mereka begitu? Sama-sama laki-lakinya. Nahnu rijal, wahum rijal. Kita laki-laki, mereka laki-laki. Iya kan? Kenapa harus pada mereka? Kenapa? Antum, tafadhal. Iya. Ayo, Allah berfirman, ya. Jawabannya sama dengan musyrikin. Karena mereka dijamin, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum nambahi. Tambahi lagi. Hah, siapa tadi yang angkat tangan tadi? Antum kah? Ah, silakan. Sudah. Tadi bukan ya, tadi. Enggak nambahi ya, dong. Mulai saja. Ah, yang lainnya sih. Oh, yang depan tok ini yang angkat tangan ini. Ah, kobol nih. Ayo, ada nambahi. Dikarenakan para sahabat Ikhwan itu mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terbimbing langsung sama beliau. Labat. Ayo nambahi lagi. Nah, ada kobol. Hah? Di antara buktinya apa? Kalau dikatakan bahwasanya mereka itu lebih memahami Al-Quran dan Sunnah. Buktinya apa? Itu yang kita bahas sekarang ini. Buktinya apa? Kok mereka? Nah, karena baik. Itu pertanyaan malah. Allah. Yang belakang. Apa antum? Yang pakai kita hitam. Yang sendiran. Jangan oleh. Ya ada orangnya. Loh, nolak lagi. Ya ada orangnya. Itu ya sadaran. Ya antum, Fobol. Yang pakai baju hitam ini. Ayolah, hitam. Baju-baju dari kacamata. Hah, Fobol. Kenapa? Hah? Ayolah. Dia gak berpikir dia. Sama diri dia. Wah, kacau ini kalau gitu maksudnya. Harus jadi berpikir. Kalau nggak berpikir nanti nggak jalan ya Pak Niman. Jangan pasti, harus reaktif, responsif. Nggak ada lagi yang lain. Ada apa bos? Gimana? Mereka lebih memahami perkara-perkara agama ini. Ya buktinya apa gitu loh? Ada football, lakni lah, silakan. Jazakallah khair. Sebutkan yang bapak tadi. Mereka oleh dipuji oleh Allah. Mengulangi saja, belum nambahi. Ah football. Sama saja ni. Lainnya. Ada football. Sama dengan tadi, dipuji oleh Allah, pujiannya dunia akhirat. Apa itu? Apa pujian dunia atau akhirat anda? Alah, apa? Gimana? Aywah, ada nambah ya, Pak. Mereka ini, Pak Nabi Tina, Assalamualaikumullah, orang yang langsung menyaksikan turunnya ayat. Langsung nyaksikan itu. Ayatnya turun pada Rasul. Hari ini. Demikian kejadiannya. Tentang masalah ini. Mereka langsung. Ayat tanzil. Istilahnya itu. Mereka ini. Yang menyaksikan langsung. Turunnya ayat. Mendengarkan langsung. Sabdanya Rasulullah SAW. Sehingga kena fitina asyakumullah. Dari sekian banyak. Argumen yang tadi itu. Mereka orang terbaik. Dengan ayat. Wasabiqun al-awwalun. من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله مرضي mereka ya. Dan juga dengan ayat kuntum khair ummah, kalian sebaik-baik umat. Juga dengan sabdanya Rasulullah SAW khairun nas qarni, sebaik-baik umat manusia generasiku. Ini para sahabat. Mereka pula yang langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW. Mereka pula ikhwanabitina azakumullah yang menyaksikan langsung turunnya ayat. Mendengar langsung sabdanya Rasulullah SAW. Menyaksikan langsung amal ibadahnya Rasul SAW. Ditambah lagi ikhwanabitina azakumullah ketika itu para sahabat tidak mencapai puncak-puncak sastra Arab. Mereka dengar. Sangat fasih bahasa Arabnya. Dalam keadaan Al-Quranul Karim itu dengan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Sunnahnya Rasul juga dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Bilisanihim dengan lesannya mereka, bahasanya mereka. Sehingga dengan mudah mereka memahaminya. Ditambah lagi karena mitina azakumullah, ada Rasulullah tengah-tengah mereka. Sehingga kalau ada yang muskil, ada yang tidak faham, ada yang tidak jelas, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada mereka. Sehingga tentunya Nabi Tina azakumullah tidak bisa kita mengatakan nahnu rijal wa hum rijal. Kata wong lanang, ini campuran ambon Jawa ini. Kita orang lagi-lagi, mereka lagi-lagi tidak bisa lain. Memang sama kelaminnya, kamu lagi-lagi mereka lagi-lagi, tapi pemahamannya berbeda. Siapa kamu? Tidak ada ayat pun yang menjamin kamu itu fil jannah. Tidak ada. Tidak ada ayat pun yang menyatakan Allah ridha kepada kalian. Tidak ada. Tidak ada yang menyatakan kalian khairu ummah. Tidak ada. Apalagi kalian bahasa Arab yang tidak bisa lagi. Hah? Sukanya bahasa Ambon, Katong, sama Beta. Allah Nusa'an. Sudah begitu. Zamannya sangat jauh dengan Rasulullah SAW. Tidak menyaksikan langsung turunnya ayat. Ini jauh beda. Sehingga harus kembali kepada pemahamannya mereka. Ya Nabi Tina Azzaikumullah. Dan ini ditegaskan langsung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Dari sahabat Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Beliau mengatakan, orang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan mendapati perselisihan yang amat sangat banyak. Di saat itu kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegangan dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin yang terpimpin setelahku. Pegangi dia dan disitulah sunnahku tadi dengan geraham-geraham kalian. Hadza ikhwan, sunnahnya khulafa'ir rasyidin ikhwan ialah pemahaman mereka, praktek mereka, amalan mereka terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadis ini khalafitin azakumullah nassun sharih, nas dalil yang sangat kuat, yang sangat tegas menunjukkan bahwasanya kita harus kembali kepada pemahamannya mereka salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka insyaallah khalafitin azakumullah dengan prinsip yang satu ini, kembali kepada kitabullah, kepada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengan pemahaman salaful ummah, kita akan menjadi al-sunnati wal jamaah. Tamam? Lurus jalannya. Lurus jalannya. Dan ujungnya ialah surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau demikian kondisinya, berarti kita semua alal haq, di atas kebenaran. Berarti pula kita semuanya, khanafitina asyakumullah, masuk dalam barisan pemegang bendera kebenaran yang meneruskan perjuangan dakwah para anbiya wal mursalin. Dan sebaliknya, kalau kemudian beragama dengan otaknya sendiri, kaum rasionalis, atau dengan perasaannya sendiri, orang kejawen biasanya, atau dengan adatnya sendiri, atau dengan apa kata Pak Yai, apa kata Pak Ustaz, atau yang semisalnya, dengan tanpa merujuk pada kitabullah, kepada sunnahnya Rasulullah SAW, atau dengan tanpa pemahaman salaful ummah, maka dikhawatirkan ikhwan fillah azakumullah, kita akan menyimpang. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ini karena fitnah azakumullah. Satu prinsipnya ahli sunnati wal jamaah. Yang dari sinilah bercabang sekian banyak prinsip-prinsip yang lain. Ini tadi itu Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat, ini prinsip yang mendasar. Yang dari sinilah mereka membangun prinsip-prinsip mereka yang lain. Al-Sunnah wa Jamaah punya prinsip dalam mensikapi para penguasa. Al-Sunnah wa Jamaah punya prinsip dalam mensikapi orang kafir. Al-Sunnah wa Jamaah punya prinsip dalam perkara keimanan. Mereka punya prinsip dalam perkara akidah. Punya prinsip dalam perkara tauhid, dalam perkara ibadah. Bahkan Al-Sunnah wa Jamaah punya prinsip dalam perkara akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Bahkan pula dalam bab muamalah sosial kemasyarakatan. Bahkan pula dalam urusan keduniaan. Sebab prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ikhwan fillah azakumullah ialah dinul Islam, agama Islam yang ada ini dijamilihi dengan seutuhnya. Itulah prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang mendasar, ada yang merupakan uraian dan jabaran dari prinsip-prinsip tadi. Nah, ikhwan fillah azakumullah, sesungguhnya saya masih kepengen menjelaskan tentang beberapa prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Namun lebih ahsan lagi karena fitnah asalamualaikum. Kalau lebih dirinci pada bab-bab khusus, tentu insyaAllah ta'ala akan dijelaskan lebih luas pada Ustaz untuk mentaati insyaAllah ta'ala pada pertemuan keesokan harinya. Secara khusus bagaimana harus sunat wal jamaah berprinsip dalam urusan jihad di sabilillah, dalam urusan sikapi para penguasa, dalam sikapi orang kafir, tanya semisalnya. Itu semua nanti insyaAllah ta'ala akan diorinti dengan ciri-cirinya. Dan saya hanya memberikan mukaddimah supaya anda faham siapa Ahlussunnah wal Jamaah itu. Dan siapa pula, bagaimana pula prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah itu. Prinsip yang baku, definisi yang baku, yang tidak pernah berubah sepanjang zaman, sepanjang masa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita semua termasuk golongannya Ahlussunnah wal Jamaah yang berupaya mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk golongan yang selamat. Apa ifal mansurah, golongan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu berarti insyaallah ta'ala jaminan keselamatan dari penyimpangan, keselamatan dari kebid'ahan, dan nanti di yaumul qiyamah jaminan keselamatan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan menggapai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala bisawab. Dan jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Alhamdulillah. Salah satu kampung, imam masjidnya adalah ahli bid'ah. Apakah kita sebagai makmum perlu dia diikuti atau tidak? Maksudnya dalam salat berjamaah. Ini khana fitina azakumullah, pembahasan tentang hukum salat di belakang imam yang ahli bid'ah. Apakah boleh salat di belakang mereka? Al-jawab. Jawabannya khana fitina azakumullah. Dirinci, kalau kebid'ahan dia itu sampai pada tingkat mengeluarkan dia dari Islam, bid'ah yang membuat dia kafir, maka dia itu orang kafir. Orang kafir tidak boleh menjadi imamnya kaum muslimin. Selesai ya? Selesai. Tetapi kalau bid'ahnya itu belum sampai pada tingkat mengkafirkan dia, belum sampai, dia masih muslim dengan bid'ahnya itu, maka pendapat mayoritas besar para ulama kita dulu dan sekarang, salat di belakang ahli bid'ah yang masih muslim itu hukumnya sah. Bahkan para ulama kita terdahulu menyatakan barang siapa yang mengulanginya, maka orang tadi yang mengulangi tadi jatuh dalam kebid'ahan. Jadi paham ya? Nah, saya ikhwan. Namun yang lebih afdal, yang lebih utama ialah sholat di belakang ahli sunnah wal jamaah. Paham ya? Kalau fatih ahbaliyah, keutamaan, yang lebih afdal, sholat di belakang orang yang soleh, orang yang baik, orang yang bertakwa puasa. Tapi kalau kemudian di kampung kita enggak ada yang demikian, yang ada ialah imam dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah atau orang-orang yang banyak terjatuh dalam kebid'ahan, selama dia masih muslim, kita boleh berjamaah di belakang dia dan sah salat kita dengan tanpa mengulanginya lagi. Demikian disebutkan oleh Syekh Utsaimin Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu'ul Fatawa, dan beliau mengatakan ini qaul jamahirus salaf. Wallahu taala alam bissawab. Apa hukumnya salat di belakang imam yang mustil? Mustil ikhwan ialah seseorang yang menjulurkan pakaiannya, celananya atau sarungnya sampai melebihi mata kaki. Itu mustil namanya. Pertanyaannya sekarang, apa hukumnya salat di belakang imam yang seperti itu? Al-jawab sah. Mustil maksiat. Kebid'ahan lebih parah daripada maksiatan. Saya ikhwan, ada pun hadis yang menjelaskan tidak sahnya salat di belakang mereka. Baik riwayatnya. Ini sah, tidak mengapa. Tamam. Allahul musta'an. Tuhan dinasihati imamnya. Supaya dinaikkan. Apakah orang yang apabila salat jamaah bersama ikhwah salafiyin dengan gamis, kemudian setelah itu dia mustil, mencukur jenggotnya, itu dikatakan ahlu sunnah ataukah imitasi? Allah nukan. Ini khana fitina azakumullah. Kalau saya perhatikan orang-orang yang simpati dengan ahlu sunnah, makanya khana fitina azakumullah, orang seperti itu lebih banyak didekati, dikasih masukan, dikasih nasihat, dikasih pengarahan dengan cara yang baik. Artinya khana fitina azakumullah, orang seperti itu belum mampu sepenuhnya gitu loh. Terkadang belum mampu sepenuhnya untuk secara total mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Terkadang dia harus menghadapi polemik yang panjang kalau urusan dengan jenggot ini, atau urusan dengan celananya panjang sehingga dia belum bisa langsung pelan-pelan menyelesaikan polemiknya dia, baru kemudian dia bisa. Ini karena fitnah Rasulullah. Dalam bab yang seperti ini tidak boleh kemudian kita dengan seperti yang kasar, yang keras, imitasi yang ini. Ini aku ahlu sunnah. Kapannya ahlu sunnah? Kalau sampai jamis, setelah sholat, mesti lagi. Cukur jenggot. Mana kamu? Kamu imitasi. Lah ya. Dikasih nasihat. Dikasih nasihat kepada Nabi Muhammad. Kecuali kepada Nabi Muhammad. Kalau dikasih nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh hikmah, dengan lemah lembut, disampaikan argumentasi, hujah-hujah, dan semisalnya, malah justru belum apa sebenarnya ini. Justru dia melawan atau menentang atau menolak atau mengingkari dan semisalnya. Alas. Sekarang ini Ikhwan Fillah Jazakumullah, orang yang susah demikian. Ya, langkah awal Ikhwan Fillah Jazakumullah ini nasihat. Ad-dinu nasihat, agama ialah nasihat, di antaranya untuk awamul muslimin, keumumannya kaum muslimin. Ada sebagian pemahaman yang pernah anak jumpai di beberapa tempat. Mereka menyatakan bahwa dalam beragama syariat belum lengkap, harus dilengkapi dengan hakikat dan ma'rifat. Yang menjadi kejanggalan di benak saya, mereka dapat mengetahui kapan ajalnya tiba dan apa yang mereka nyatakan bahwa hari sekian mereka akan mati ternyata betul. Jangan dia mengatakan saya pada hari Jumat tanggal sekian tahun sekian mati, betul mati. Itu maksudnya gimana ini? Itu dapat wangsit dari jin. Hadi khonabitina asyakumullah. Pemahaman yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan pemahaman sufiyah. Mereka ini khonabitina asyakumullah membagi kaum muslimin di dua golongan. Golongan yang pertama, golongan awam kaum muslimin yang berkaitan dengan golongan syariat. Bagaimana itu? Yakni mereka-mereka yang masih terkait dengan syariat. Harus sholat, harus puasa, harus zakat, harus haji, harus baca Al-Quran. Tidak boleh zina, tidak boleh mabuk, tidak boleh mencuri, tidak boleh judi, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu orang awam. Tingkatan yang kedua yang lebih tinggi lagi. Tingkatan hakikat dan ma'rifat. Ini syariat batin. Sehingga mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak haji. Biasa berbuat yang seperti itu. Ketika tegur, loh kok begitu kamu berbuatannya? Syariatnya beda. Kalau kamu itu syariatnya zahir, yang ada itu. Kalau kami, batin. Nah, ini urusannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bukan zaman sekarang aja muncul jalama sufia itu. Disebutkan dalam buku mereka yang paling mereka tumi. Namanya buku Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali. Disebutkan oleh Nabi Azzaqumullah betapa kurang ajarnya mereka, kezindikan mereka. Dikisahkan ya, kan? Ada salah seorang murid itu menurut mereka yang masih kelas bawah, kelas teri. Salah seorang muridnya mereka memergoki pak yainya sedang ngerjai kambing. Kambing itu bukan perempuan, kambing. Dikerjain sama dia. Pak Yai, kambing. ya ini kalau perempuan, ya sebagai dizina tadi, kalau berzina kan begitu. Atau perempuan mungkin lah ya. Enggak ya, Pak. Ini ada kelainan dalam urusan satu ini. Kambing itu. Dikerjain sama dia. Bilang, Pak Yai, kambing Pak Yai. Ngapain kamu? Katanya Pak Yainya, kamu tuh gak ngerti. Saya itu sekarang sedang menambal. Ada kapal tengah lautan sering lagi bocor. Saya tambal sekarang. Kalau saya lepaskan, bocor tenggelam semua mereka itu. La haula wa la quwwata illa billah. Ayo ya Pak, itu bukan lebih seperti itu. Maka mereka ini, Ikhwan Fillah, Assalamualaikumullah. Mereka ini kalau yang mengaku tingkatan hakikat dan juga ma'rifat dan meyakininya itu dihukumi oleh para ulama kita dengan kekufuran. Paham? Hadahu. Agama belum sempurna. Allah mengatakan al-yawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kaif mereka bisa mengetahui kapan mereka ajar padahal Allah mengatakan dalam Al-Qur'an tentang lima perkara faid. Di antaranya wa ma tadri nafsun di ayi ardin tamut, dan enggak ada seorang jiwa pun yang tahu di mana dia akan mati. Dan juga dengan ayat wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, semua jiwa enggak tahu apa yang bakal dia kerjakan keesokan harinya. Mungkin kemudian dia bisa mengetahui matinya dia. Jadi saya katakan itu minal jin, itu dari jin khatamnya dia. Allahumusta'an. Ayo kami bertanya kepada Allah. Kelompok yang sangat berbahaya yang disebut dengan kelompok sufiyah yang diistilahkan dengan tarekat. Allahumusta'an. Setelah saya mendengar bahwa setiap kelompok mempunyai pimpinannya masing-masing. Yang saya ingin tanyakan adalah, apakah Ahlussunnah wal Jamaah atau Salafi, Firqatun Najiyah, memiliki pimpinan atau tidak? Iya punya, masa enggak punya? Pimpinannya Ahlussunnah wal Jamaah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi? Ya Rasulullah. Dan juga para anbiya wal mursalin sebelum beliau. Itu pimpinannya Ahlussunnah. Dan siapa lagi? Mereka itu kan kepanjangan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pangki mereka, bukan lagi pangap ini, pangsi, panglima tertingginya mereka ialah Rasulullah SAW. Sebab mereka semua dalam beramal dan berakidah dan beriman mencontoh Rasul SAW. Ini yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan aliran-aliran yang lainnya. Nanti. Bagaimana apabila seorang ahli sunnah yang berulang-ulang berbuat dosa atau keharaman, lalu dia bertobat, lalu dia mengulangi lagi keharaman yang sama, apakah dia kudai surah salafi? Kalau dia bertobat, dia nabi kina azakumullah, maka tobat itu bisa menghapuskan dosa atau dia. Cuma dia nabi kina azakumullah, dia harus berusaha untuk bisa mengekang dirinya. Jangan sampai terjatuh lagi dalam tindakan yang sama. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Ya, nah, terus dia yang ini. Ya, ini dijawab sama yang lain insyaAllah ya. Allah alam suhab, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.